أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحماني ورحمكم الله Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Mutlah, pembahasan tentang asma wa sifat. Kita sampai pada fasal Ar-Rabi', fasal yang keempat. Fasal yang pertama yaitu kaidah-kaidah dalam menetapkan nama, kaidah-kaidah dalam menetapkan asma Allah. Fasal yang kedua adalah kaidah-kaidah dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Kemudian fasal yang ketiga, adillah, dalil-dalil dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian setelah itu al-fasl ar-rabi', fasal yang keempat adalah syubhatun wal jawab anha. Syubhat-syubhat dan jawaban terhadap syubhat-syubhat tersebut. Ya. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, i'lam anna ba'da ahli ta'wil awrada ala ahli sunnah syubhatan fi nususin minal kitab wa sunnah fi sifat. Ketahuilah bahwa sebagian ahli ta'wil, siapa? Jahmiyah, Mu'tazilah, wal Asy'ariyah, mereka ahli ta'wil. Ya, walaupun yang lebih tepat adalah ahlu tahrif, karena ta'wil artinya itu baik, yaitu tafsir. Akan tapi juga masyhur disebut dengan ahlu ta'wil, yang sebenarnya bukan ta'wil tapi tahrif. Tahrif itu merubah, merubah, memalingkan dari makna yang benar kepada makna yang lainnya, yang tidak sesuai dengan zahir yang tampak pada lafaz. Ketahuilah bahwa sebagian ahli ta'wil atau ahli tahrif mendatangkan syubhat terhadap ahli sunnah. Syubhat di dalam nas-nas kitab wa sunnah terkait dengan sifat-sifat. Idda'a, mereka mengaku dengan syubhat-syubhat tersebut, anna ahla sunnati, bahwa ahli sunnah sarafuha an zahiriha. Syubhat-syubhat yang akan disebutkan nanti, hasilnya mereka mereka menuduh, berarti kalian wahai ahli sunnah telah melakukan tahrif atau ta'wil, karena kalian telah memalingkan nas-nas tersebut, memalingkan atau dipalingkan dari makna yang zahir, dari makna yang tampak. Makna tampak itu apa? Yaitu makna yang terlintas di dalam pikiran sesuai dengan lughatul Arabiyah, sesuai dengan makna yang di benarkan oleh lughatul Arabiyah. Apa maknanya tangan? Tangan ya tangan. Kalau dimaknakan kekuatan, berarti ini apa? Tahrif, memalingkan dari makna yang sebenarnya. Ya. Turun, Allah Ta'ala turun ke langit dunia secara hakiki, tidak sama dengan makhluk, dan kaifiyahnya Allah Ta'ala yang tahu bagaimana kaifiyahnya. Nah, kemudian dikatakan bukan Allah yang turun, maksudnya adalah rahmatnya. Ini adalah apa? Tahrif, memalingkan makna dari yang zahirnya, memalingkan dari makna zahir. Kalian wali ahli sunnah telah melakukan tahrif, karena kalian telah memalingkan makna dari nas-nas ini dari zahirnya. Liyalzam liyulzima ahla sunnati bil muwafaqah. Mereka mendatangkan syubhat-syubhat dan mereka menuduh dengan syubhat ini berarti kalian wal ahli sunnah telah melakukan tahrif. Untuk apa? Untuk mengharuskan ahli sunnah menyepakati. Kalau gitu ya sudah. Kalian harus melakukan tahrif. Karena kalian di ayat-ayat ini telah melakukan tahrif berarti kalian harus melakukan tahrif pada ayat-ayat yang lainnya. Kalau tidak berarti kalian melakukan kontradiksi. Ya, bertolak belakang. Ya. Nah, ini diambil secara zahir, yang ini ditakwil. Bagaimana ini? Harusnya kan ya satu saja. Kalau takwil ya takwil, kalau memaknakan dengan makna yang hakiki ya hakiki. Ya begitu saja. Jangan dipilih-pilih. Ini hakiki, ini takwil. Jangan dipilih-pilih, harus satu. Nah, dengan syubhat itu mereka ingin mengharuskan ahli sunnah untuk menyepakati alat takwil, menyepakati untuk melakukan takwil juga bersama dengan mereka. Awil mudahanati fihi, atau paling tidak ya kalian harus mengalah dalam masalah takwil ini. Karena kalian telah melakukan takwil, kalau sudah melakukan takwil berarti kalian harus diam, mengalah. Ya, jangan membantah. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kaifatun kiruna alaina ta'wil ma'awwalnahu ma'a irtikabikum limithli fi ma'awwaltumuhu. Mereka akan mengatakan, bagaimana kalian wahai ahli sunnah, wahai salafi, mengingkari takwil kami, padahal kalian juga telah mentakwil seperti apa yang kami takwil. Ya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ya jelas, yakni akidah ahli sunnah, akidah para salaf dalam masalah asma wa sifat itu adalah hakiki. Mereka menolak takwil, tidak. Mereka mengingkari takwil, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Karena mentakwil itu sama saja apa? Sama saja menolak. Sama saja menentang apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan adanya takwil itu sehingga seseorang menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa rabbuka. Dan Rabbmu datang pada hari kiamat. Datang bagaimana? Hakiki. Ya sebenarnya. Ya. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau mereka apa? Waja'a rabbuka berarti apa? Allah Ta'ala tidak datang. Al-Quran mengatakan datang, tapi mereka tidak mau. Tidak, Allah tidak datang. Ya. Ya terus, apa maksudnya? Maksudnya adalah datang perintahnya. Apakah Allah datang? Tidak datang. Ya berarti ini kan sama saja mengingkari Al-Quran. Ya. Qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Qalbu hamba itu berada di antara jari-jemari Ar-Rahman. Nah, tidak di antara jari-jemari Ar-Rahman. Maksudnya adalah kekuasaan. Allah berkuasa terhadap qalbu hamba. Ya, berarti ini kan mengingkari apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jelas-jelas Rasulullah mengatakan yanzilu rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Hakiki, sebenarnya bagaimana kaifiah? Wallahu a'lam bishawab, tidak sama dengan makhluk. Ya, berarti dengan madhab takwil itu tidak turun. Maksudnya adalah rahmatnya. Berarti ini kan apa? Pengingkaran terhadap nas. Sehingga akidah ahli sunnah itu jelas-jelas apa? Menolak adanya takwil tahrif. Mengingkari adanya tahrif. Ahli sunnah tidak melakukan tahrif terhadap nas-nas. Akan tetapi dalam keadaan demikian, masyal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak henti-hentinya mereka ahlul bid'ah, mereka mencari-cari celah, mencari-cari celah untuk menfonis bahwa ahli sunnah itu mentakwil atau mentahrif. Padahal ahli sunnah mengingkari, tidak, kami tidak mentahrif. Tidak, kalian telah mentahrif. Ini buktinya. Ini ayat ini. Hadis ini. Apa tujuannya mereka mendatangkan syubhat-syubhat, mendatangkan nas-nas yang diduga bahwa ahlu sunnah salafiyun melakukan tahrif? Apa tujuannya? Tujuannya kalau gitu ya kalian harus menyepakati kami. Kalau kalian mentahrif sebagaimana yang kami telah mentahrif, ya berarti kalian harusnya setuju. Bagaimana kalian melakukan tahrif di sebagian nas, tapi di sebagian yang lainnya tidak melakukan tahrif? Ini kan bertolak belakang. Harus satu jalan, ya tahrif saja. Kalau hakiki, ya hakiki saja. Begitu tujuan yang pertama. Supaya ahli sunnah apa, menyepakati ahli tahrif sehingga mengharuskan ahli sunnah untuk mentahrif seluruh nas. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tujuan yang kedua, kalau tidak menyepakati, minimal apa? Minimal adalah al-mudahanah. Minimal kalian mengalah. Maksudnya apa mengalah? Kalaupun kalian tidak melakukan tahrif, ya sudahlah, biarkan orang yang melakukan tahrif. Walaupun kalian tidak mentahrif, tapi biarkan orang yang mentahrif itu. Jangan didebat, jangan dibantah. Kenapa? Ya karena kalian wahai ahli sunnah telah mentahrif juga. Ya, demikian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara contoh yang diduga dituduh bahwasanya ahli sunnah mentahrif, contohnya adalah ayat tajri fi ayunina, yaitu kapal bahtrahnya Nabi Nuh, safinah Nuh alaihi salatu wassalam, dikatakan tajri fi ayunina. Nah itu mereka kalau menterjemahkan, mereka menterjemahkan kapal itu berlayar di mata kami. Tapi kalau kita menterjemahkan kapal itu berlayar dengan mata kami, bukan di mata kami, tapi dengan mata kami, yaitu dengan penglihatan mata kami. Ya, terus kemudian mereka mendatangkan syubhat dari ayat ini, kalian wahai ahli sunnah telah melakukan tahrif karena kalian artikan bahwa kapal itu berlayar dengan penglihatan mata kami. Ya. Kapal itu berlayar dengan penglihatan mata kami. Dengan penglihatan mata kami, mereka menuduh ahli sunnah telah mentahrif. Karena apa? Karena kata mereka, harusnya kalau kalian pahami secara zahir ayat ini, harusnya kalian memaknakan bahasanya kapal itu berlayar di tengah-tengah matanya Allah. Harusnya begitu. Kalau mengikuti makna zahir, harusnya dipahami bahwa kapal Nabi Nuh itu berlayar di tengah-tengah mata Allah. Tapi kalian mengatakan berlayar dengan penglihatan mata kami, mata hakiki, yaitu dengan penglihatan mata kami. Akan tetapi mereka mendatangkan syubhat, ini adalah tahrif. Harusnya kalau secara zahir kalian harus mengatakan bahwa bahterah itu berlayar di tengah-tengah mata kami, yaitu di tengah-tengah mata Allah Azza wa Jalla. Ya. Jelas ya syubhatnya. Masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dijawab bahwa tajri bi ayunina, kapal Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam berlayar dengan penglihatan mata kami, ini bukan takwil, bukan tahrif. Ini adalah makna zahir. Dengan penglihatan mata kami, mata Allah Ta'ala, yaitu hakiki. Ya, bukan majaz. Tidak sama dengan matanya makhluk. Akan tapi bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam bissawab. Nanti tahu. Kalau sudah hari kiamat, ketika melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Kalau sekarang, ya kita katakan wallahu a'lam bissawab. Bagaimana kaifiyahnya? Tidak disamakan dengan makhluk. Ini bukan tahrif. Karena apa? Dikarenakan ada dalil yang menunjukkan bahwa maknanya adalah dengan penglihatan mata kami. Karena ada dalil. Karena apa? Karena ba di situ, ya, ba bi ayunina, itu di dalam ilmu nahwu artinya adalah lil musahabah, bukan lil zarfiyah. Ba di sini maknanya adalah lil musahabah, penyertaan, yaitu dengan penyertaan mata kami, yaitu dengan penglihatan mata kami, yaitu penglihatan Allah Ta'ala menyertai kapalnya Nabi Nuh. Ini bak di sini maknanya apa? Al-musahabah. Berarti kalau diartikan dengan penglihatan mata kami, itu bukan takwil, itu adalah makna yang hakiki. Adapun berlayar di tengah-tengah mata kami itu berarti pak di situ bukan lil musahabah, akan tapi lil zarfiyah. Zarfiyah yaitu menunjukkan apa? Tempat terjadinya sesuatu. Di mana tempat terjadinya berlayarnya kapal Nabi Nuh? Bi ayunina, di mata kami, berarti di tengah-tengah mata kami. Tapi bukan itu maknanya. Karena apa? Alasannya karena bahterah itu di mana letaknya dan Allah itu di mana. Dan tidak mungkin bak di sini diartikan zarfiyah karena letaknya beda. Allah Ta'ala di atas arsy, kemudian bahterahnya Nabi Nuh dibuatnya di bumi dan berlayarnya di bumi. Bagaimana mungkin bahterahnya Nabi Nuh terus kemudian berlayar di tengah-tengah mata kami? Ya, tidak mungkin, karena letaknya berbeda. Ya, ya, sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau dimaknakan dengan penglihatan mata kami, apakah ini tahrif? Ini bukan tahrif. Akan tetapi mereka tetap saja menuduh bahasanya ahli sunnah salafiyin mentahrif. Maka perlu diketahui bahwa makna suatu lafaz, makna suatu kalimat itu bisa berubah-ubah sesuai dengan apa? Konteksnya. Jadi jawab, kita baca saja jawaban dari Syekh rahimahullah taala. Wa nahnu nujibu bi'aunillah, yaitu mereka ahli ta'wil menuduh dengan syubhat-syubhat yang mereka datangkan, seperti contoh yang telah kita sebutkan tadi. Mereka menuduh bahwasanya ahli sunnah telah melakukan tahrif. Kalau kalian melakukan tahrif, berarti kalian harus menyepakati kita, sehingga kalian harus melakukan tahrif. Jangan melakukan tahrif pada sebagian tempat, kemudian di sebagian yang lainnya tidak ditahrif. Ini namanya bertolak belakang. Harusnya semuanya. Kalau ini ditahrif, maka yang lain juga harus ditahrif. Harus satu jalan. Jangan beda jalan. Jangan bercabang. Ini namanya bertolak belakang. Harus satu. Tahrif-tahrif saja. Kalau memaknakan hakiki sesuai dengan tahrif, ya tahrif saja. Ya, terus kemudian mereka mendatangkan nas-nas yang diduga bahasanya ahli sunnah telah melakukan tahrif. Atau tujuan yang kedua apa tadi? Kalau kalian tetap memaknakan secara zahir, tidak menyepakati kami, tidak menyetujui kami untuk melakukan tahrif, minimal kalian diam, mengalah. Kenapa? Ya karena kalian ahli sunnah, salafiyin, kalian telah melakukan tahrif di sebagian tempat, di dalam Al-Quran atau hadis. Ya. Walaupun dalam masalah-masalah yang lainnya, masalah-masalah asma sifat, kalian tidak melakukan tahrif. Tapi di sebagian kami temukan beberapa nas kalian telah melakukan tahrif di sana. Berarti kalau kalian tidak menyepakati kami, minimal kalian ngalah. Jangan membantah. Minimal adalah diam. Maka jawabannya apa? Nahnu nujibu. Kami menjawab dengan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. An hadihi syubha. Dari syubhat-syubhat ini. Bijawabaini. Dengan dua jawaban. Mujmalin wa mufassalin. Jawaban yang mujmal, yang global, dan yang mufassal, dan yang rinci. Adapun yang global, fayatakhallasu fi syai'aini. Maka ammal mujmal, adapun yang mujmal, maka teringkas pada dua perkara. Jawaban yang mujmal itu teringkas pada dua perkara. Ya, yang global. Kalau yang mufassal, yang rinci, yaitu menjawab masing-masing syubhat dengan jawabannya. Syubhatnya begini, jawabannya begini. Syubhatnya begini, jawabannya begini. Nah, itu yang mufassal, yaitu menjawab masing-masing syubhat. Kalau mujmal, ini jawaban global yang itu bisa diterapkan pada semua syubhat. Adapun yang mufassal itu diterapkan pada syubhat tertentu, pada masing-masingnya. Adapun yang global itu teringkas pada dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama. Alla naslama anna tafsir salaf laha sorfun an zahiriha. Kita tidak menerima kalau dikatakan bahwa tafsirnya para salaf adalah memalingkan nas-nas dari zahirnya. Kita tidak menerima ini. Ya. Sebagaimana yang kalian tuduhkan. Maksudnya kalian wahai al-sunnah telah melakukan tahrif, yaitu memalingkan makna dari zahirnya. Kita tidak menerima kalau dikatakan bahwa tafsirnya salaf itu memalingkan makna dari zahirnya. Kenapa? Karena fa inna zahiral kalam mayatabadara minhu minal makna. Karena zahirnya kalam, makna yang tampak, yang zahir pada kalimat itu adalah apa yang terlintas berupa makna-makna. Ya tentunya apa yang terlintas sesuai dengan makna yang dibenarkan oleh lughatul Arabiyah. Ya. Maknanya dengan penglihatan mata kami. Ya, bukan berlayar di tengah-tengah mata kami. Nah, diartikan begitu. Itu bukan zahir. Ya, dengan penglihatan mata kami, ini makna zahir. Makna yang tampak. Ini bukan tahrif. Karena bak di situ apa? Lil musahabah. Menunjukkan penyertaan. Dengan disertai mata kami, yaitu penglihatan mata kami. Itu, ini bukan tahrif. Ini adalah hakiki. Ya, ini adalah makna zahir. Dan juga misalnya qulubul ibad baina asabi'ir rahman, qalbu hamba itu berada di antara jari-jemari ar-rahman. Ini adalah hakiki. Ya, bukan tahrif. Ini adalah hakiki, bukan ditahrif, bukan ditakwil. Sesungguhnya. Nah, bagaimana penjelasannya? Nanti kita akan jelaskan maknanya. Ya, zahir kalam itu adalah apa yang terlintas, makna yang terlintas di dalam pikiran. Sesuai dengan makna yang dimenarkan lughatul Arabiyah. Dan zahir ini, kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, yakhtalif, berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Zahir ini tidak sama. Kalimatnya, lafadznya sama, akan dari makna zahirnya bisa berubah. Sesuai apa? Dihasabis siyaq. Sesuai dengan konteksnya. Sesuai dengan kalimatnya. Ditempatkan di perkataan yang mana. Ya, maka apabila satu lafadz, ya, dia digunakan dalam konteks ini memiliki makna tersendiri. Kalau digunakan untuk konteks yang lainnya bisa berubah memiliki makna yang lainnya. Dan ini sama-sama apa? Makna zahir, bukan ta'wil, bukan tahrif. Karena masing-masing kalam makna zahirnya itu sesuai dengan apa? Konteksnya. Dan sesuai dengan apa? Sesuai dengan ma yudhafu ilaihil kalam, sesuai dengan kepada apa perkataan itu disandarkan. Ya. Disandarkan kepada apa? Kalau yadullah, tangan Allah, ya maknanya tidak sama dengan yadul al-makhluk, tangan makhluk. Beda. Karena apa? Penyandarannya enggak sama. Ini disandarkan kepada Allah, ini disandarkan kepada makhluk. Kalau disandarkan kepada Allah, ya sesuai dengan zatnya Allah. Kalau disandarkan dengan makhluk, ya sesuai dengan zatnya makhluk. Disebutkan contohnya oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala. Was'alil qaryatal lati kunna fiha. Surat Yusuf ayat 82. Dengan surat Al-Ankabut ayat 31. Inna muhliku ahla hadihil qaryah. Disebutkan lafad qaryah, akan tetapi maknanya kok bisa beda. Kenapa kok berbeda? Dan ini sama-sama apa? Zahir. Ya. Kalau sama-sama zahir, ya berarti kalimat itu dipahami maknanya secara zahir sesuai dengan apa? Sesuai dengan penggunaan. Sesuai dengan konteksnya. Maka di konteks ini kita artikan secara zahir adalah ini. Dan di konteks yang lainnya kita pahami secara zahir maknanya adalah begini. Sesuai dengan tempatnya. Contohnya adalah Al-Qaryah. Artinya desa. Bertanyalah kepada Qaryah, desa. Allati kunna fiha, yang dahulu kami ada di dalamnya. Berada di dalamnya. Dengan firman Allah Ta'ala, inna muhliku ahli hadhil Qaryah. Sesungguhnya kami membinasakan penduduk desa ini. Ya. Maka apa makna Qaryah yang pertama dan apa makna Qaryah yang kedua? Makna Qaryah yang pertama adalah ahlul Qaryah. Ya. Makna Qaryah yang pertama adalah penduduk desa. Tanyalah kepada desa, maksudnya apa? Penduduk desa. Apakah ini tahrif? Bukan, ini zahir. Karena yang dimaksud dengan penduduk berarti orang. Kalau desa berarti apa? Tanah dan bangunan. Apakah Yakub menyuruh anak-anaknya untuk bertanya kepada desa, yaitu bertanya kepada bangunan, kepada tanahnya? Ya enggak mungkin. Ya, maksudnya adalah apa? Penduduknya. Karena enggak mungkin Qaryah di sini dipahami bangunan atau tanah. Ini enggak bisa ditanya. Berarti apa yang dimaksud oleh orang yang berbicara, bertanyalah kepada Qaryah, kepada desa, yaitu penduduknya. Ya. Karena kalau dikatakan bertanyalah kepada Qaryah, kepada Qaryah yaitu penduduk Qaryah, dengan kalimat bertanyalah kepada Qaryah yaitu siapa saja yang ada di desa tersebut, tidak terkhusus pada fulan tidak. Ya. Akan tapi kalau dikatakan was'al ahlal Qaryah, bertanyalah kepada penduduk Qaryah, penduduknya, ini barangkali terkhusus pada orang-orang tertentu, yaitu fulan atau dia, yaitu beberapa orang. Tapi kalau bertanyalah kepada desa, yaitu siapa saja umum, yaitu yang tinggal di desa tersebut. Ini maksud yang diinginkan oleh yang berbicara. Ya, bukan maknanya Qaryah di sini adalah bertanyalah kepada bangunan dan tanah dan pohon-pohon di sana, enggak, yaitu penduduknya. Ini apa? Apakah tahrif? Bukan. Ini adalah hakiki. Ya, dipahami demikian karena apa? Tidak mungkin pohon ditanya, enggak mungkin bangunan itu ditanya, enggak mungkin tanah itu ditanya. Enggak mungkin. Ya. Terus kemudian ayat yang berikutnya, inna muhliku ahla hadhil qaryah. Sesungguhnya kami membinasakan penduduk. Ini sudah ada kalimat ahli hadhil qaryah. Ada kalimat ahli, artinya adalah penduduk. Ya, penduduk itu berarti siapa? Orangnya. Sesungguhnya kami membinasakan penduduk, yaitu orang-orang hadhil qaryah, yang tinggal di desa ini. Berarti qaryah di dalam ayat ini Al-Ankabut ayat 31, qaryah di sini maknanya apa? Maknanya adalah desa, yaitu tanah, bangunan, dan apa saja yang ada di sana. Karena apa? Karena sudah disebutkan ahli, orangnya, penduduk. Kami membinasakan penduduk desa ini. Ya, penduduk desa ini, yaitu penduduk yang bertempat di desa ini. Berarti desa di sini maknanya apa? Maknanya adalah tempat. maknanya adalah tempat yang berupa bangunan, pohon, tanah, dan sebagainya. Ya, berarti di sini, masyarakat muslimin, rahmani wa rahimakumullah jami'an, makna qaryah sama-sama, lafadznya sama, yaitu qaryah. Tapi kok bisa beda maknanya? Di sini dipahami demikian, di sana dipahami demikian. Kenapa? Karena beda konteksnya. Dan masing-masing itu apa? Zahir. Masing-masing itu makna zahir yang terlintas di dalam pikiran sesuai dengan yang dibenarkan oleh lughatul Arabiyah. Apakah ini ta'wil? Bukan. Ini adalah makna zahir. Tapi perlu diketahui makna zahir itu bisa berbeda-beda. Bisa berubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan konteksnya. Ya. Tajri bi a'yunina. Ya, konteksnya bagaimana? Berlayar di mata kami. Bi di sini apakah mungkin dipahami secara dzarfiyah? Tidak mungkin, karena Allah di atas langit, di atas arsy, dan bahtera itu di bumi. Tidak mungkin dipahami dzarfiyah. Ya, walaupun ba itu ya juga ada yang maknanya dzarfiyah ada. Tapi yang memungkinkan adalah apa? Dimaknakan secara musahabah, yaitu penyertaan, yaitu disertai dengan mata kami, yaitu penglihatan mata kami. Ini adalah apa? Zahir, makna zahir, bukan apa? Bukan ta'wil, bukan tahrif. Sehingga tidak bisa. Tidak bisa al-sunnah salafiyin kalau dikatakan kalian mentahrif. Ini buktinya. Dalil ini kalian telah melakukan tahrif padanya. Ya, maka diluruskan. Tidak, itu bukan tahrif. Itu adalah hakiki. Ya, demikian. Kemudian wasanihima, dan jawaban yang kedua, yaitu jawaban yang mujmal, ya, yang mujmal tadi yang pertama apa? Kita para salaf kita tidak menerima bahwasanya kalau dikatakan bahwa para salaf melakukan tahrif. Ya. Kenapa? Ya karena makna zahir itu berbeda-beda antara dalam satu konteks dengan konteks yang lain. Ini jawaban yang pertama, yaitu dengan jawaban yang menolak tegas. Ya, tolak. Atau jawaban yang kedua, jawaban mengalah. Annana lau salimna. Annana lau salimna. Anna tafsirahum surfun an zahiriha. Bahwa kami ini seandainya menerima bahwasanya tafsirnya para salaf itu adalah tahrif. Tafsirnya mereka adalah tahrif, yaitu memalingkan dari zahir lafad, zahir kalimat. Kalau kita mengalah, fa inna lahum fi dzalika dalilan, maka sesungguhnya mereka dalam pemalingan dari zahirnya itu memiliki dalil. Minal kitab wasunnah, dari kitab wasunnah. Kalau dikatakan bahasanya tafsirnya para salaf itu adalah tasrif, memalingkan dari zahirnya, akan tetapi mereka memalingkan itu dengan dalil, ya, bukan dengan akal. Kalau kalian melakukan tahrif itu tanpa dalil, dari mana dalilnya kalau tangan itu adalah kekuatan? Mana dalilnya kalau turun adalah turun rahmatnya, datang adalah datang perintahnya, bukan Allah Ta'ala datang tapi perintahnya yang datang? Dari mana dalil bahasanya mahabbah, Allah Ta'ala mencintai? Nah, Allah Ta'ala tidak memiliki sifatul mahabbah, maksudnya adalah ingin memberi pahala. Mana dalilnya kalau ghadab adalah ingin mengazab? Adapun tahrif yang mereka lakukan itu tidak ada dalil. Itu adalah apa? Rekayasa akal. Ya, sehingga kalau kita terima ya, maksudnya tafsirnya para salaf itu adalah memalingkan dari zahir nas, maka sesungguhnya para salaf itu dalam memalingkan itu memiliki dalil dari kitab wa sunnah. Maka ini tidak dikatakan, kalau memiliki dalil tidak dikatakan tahrif, akan tapi dikatakan apa? Tafsir. Dikatakan tafsir. Yang dalil itu imma muttasilan, ada kalanya dalil yang bersambung, yaitu dalilnya adalah ya di kalimat itu sendiri. Tafsirnya di kalimat itu sendiri, enggak kemana-mana. Yang sebagaimana nanti akan disebutkan contohnya. Wa imma munfasilan, dan ada kalanya dalil itu munfasil, terpisah, yaitu dalil yang lain. Bukan di kalimat itu sendiri, bukan di ayat itu sendiri, bukan di hadis itu sendiri, tapi dengan ayat yang lainnya atau dengan hadis yang lainnya. Ya. Laisa li mujarradi syubhatin yas'umuha as-sarif farahina yatawassalu biha ila nafi ma athbathahu Allah li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulih. Yang ini tidak semata-mata syubhat, ya, tidak semata-mata syubhat, yaitu untuk mengharuskan ahli sunnah menyepakati atau diam. Tidak semata-mata syubhat yang mereka duga bahasanya ini adalah hujjah burhan. Tidak semata-mata itu, akan tetapi lebih daripada itu, dengan ini mereka ingin sampai kepada tingkatan menafikan, meniadakan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya di dalam kitabnya, atau apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya. Ini jawaban secara mujmal. Disebutkan contoh yang lainnya oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala, bahwa makna zahir dari suatu kalimat itu sesuai dengan letak, sesuai dengan konteks. Contohnya kalimat ainun. Ainun itu artinya apa? Mata. Artinya mata. Apakah mata di sini dipahami mata ya untuk melihat? Tidak mesti. Sesuai dengan konteksnya. Apa yang diucapkan oleh orang yang berbicara itu, maka dipahami sesuai dengan tempatnya. Mata, ainun. Kalau dikatakan ainun mauqudun, mata yang bersinar. Apa yang dimaksud? Emas. Dan apakah ini ta'wil, tahrif? Bukan, itu adalah hakiki. Karena di dalam lughatul Arabiyah, emas itu juga dikatakan ain. Dikatakan ain, mata. Tapi lihat bagaimana perkataan setelahnya, ainun mauqudun, mata yang berkilau. Maksudnya apa di situ? Emas. Iya. Karena emas itu berkilau. Ya. Lain halnya dengan ainun mauqudun. Ain, mata yang didatangkan. Loh, mata kok didatangkan? Maksudnya apa? Air. Ya. Ainun itu artinya apa? Air. Karena air itu dari ain, dari sumber. Ain artinya sumber. Ya, bukan sumbernya yang didatangkan, tapi air yang didatangkan. Air dari mana? Dari sumbernya. Ya, ain, sumber itu juga dinamakan ain. Kalau dikatakan ainun maurudun, air yang didatangkan dengan mobil tangki atau dengan apa pipa, disalurkan dengan pipa sehingga bisa datang. Apa maksudnya ain di sini? Artinya adalah air. Sama-sama kalimat ain, tapi maknanya berbeda. Maka masing-masing makna ini adalah apa? Zahir, bukan takwil. Karena makna zahir itu bisa beda sesuai dengan penggunaan. Ya, bukan takwil. Ainun maukudun berarti apa? Mas. Ainun maurudun berarti apa? Berarti air. Dan wajib diterima. Bahasanya makna zahirnya ain maurud adalah air. Dan ain maukud adalah emas. Ya, wajib diterima masing-masing makna ini. Ya, tidak boleh dimaknakan ain mata yang melihat. Mata melihat kok didatangkan, kan enggak cocok, enggak sesuai. Mendatangkan matanya orang, ya enggak mungkin. Maksudnya apa? Air. Dan juga ada apa? Mata-mata. Maksudnya apa? Yang mengintai. Katakan mata-mata. Itu dalam lughatul Arabiyah juga dikatakan ain juga. Jasus atau ain. Jamaknya uyun. Nah itu dipahami sebagaimana apa? Konteksnya. Dan masing-masing itu makna zahir, bukan takwil. Ya, azan. Fadhil azan. Kita selesai dari pembahasan yang mujmal, bantahan yang global. Kemudian bantahan yang kedua adalah bantahan mufassal. Bantahan yang rinci. Maksudnya rinci, bantahan terhadap masing-masing syubhat. Walinumatsila, dan kita akan memberikan contoh bil amsilatit taliyati, dengan contoh-contoh berikut ini. Fanabda'u, maka kita memulai. Bima hakahu Abu Hamid Al-Ghazali, kita mulai dengan apa yang dihikayatkan, yang disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, yang pada akhirnya beliau bertaubat dari ilmu kalam. An ba'dil Hanabilah, apa yang disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dari sebagian para ulama Hanabilah. Para ulama yang bermadhab Ahmad bin Hanbal. Annahu qala, bahwa sebagian ulama Hambali berkata, inna Ahmada, sesungguhnya Imam Ahmad, lam yata'awwal, tidaklah mentakwil atau mentahrif, illa fi salasati asya, kecuali dalam tiga perkara, yaitu dalam tiga nas. Selainnya tidak ditakwil. Semuanya adalah hakiki. Semuanya adalah zahir. Maknanya sebagaimana zahirnya. Kaifiyahnya Allah alam bisawab. Sebagian ulama Hambali mengatakan sesungguhnya Imam Ahmad tidaklah melakukan takwil kecuali pada tiga nas, yaitu Al-Hajarul Aswad Yaminullah fil Ardi. Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Ini ditakwil. Ya. Maksudnya apa? Tangan kanan Allah di bumi. Maksudnya adalah bimanzilati yaminillah. Hajar Aswad posisinya adalah sebagaimana tangan Allah di bumi. Bukan tangan Allah. Kalau tangan Allah berarti kan sifat Allah. Berarti Hajar Aswad itu sifat Allah. Maksudnya apa? Posisinya, manzilahnya seperti tangan Allah. Ini kata mereka, kalian mentakwil. Atau dikatakan Imam Ahmad mentakwil. Mentakwil hadis ini. Tangan Allah dikatakan seperti posisinya tangan Allah. Posisinya seperti tangan Allah. Kata mereka Imam Ahmad mentakwil. Kemudian ini yang satu yang pertama. Wa qulubul ibad, dan qalbu-qalbu hamba, baina usbu'aini min asabi'ir rahman, berada di antara dua jari jemari dari jari-jari Ar-Rahman. Nah, ini yang kedua yang dikatakan bahasanya Imam Ahmad mentakwil. Nah, apakah kalbu hamba itu berada di antara dua jari jemari Allah? Berarti jari jemari Allah itu masuk ke dalam dada manusia. Begitu. Mereka mengharuskan gitu. Berarti ahli sunnah kalian harus mengatakan bahasanya di dalam dada-dada ini ada jari jemarinya Allah. Artinya begitu. Itu zahir kata mereka. Tapi apa yang kalian katakan? Loh, maksudnya adalah ada di dalam kuasanya Allah. Berada di antara dua jari jemari Ar-Rahman. Maksudnya adalah berada di kekuasaan Ar-Rahman. Jari jemari ditetapkan artinya apa? Artinya kalbu-kalbu itu siapa yang menguasai? Ar-Rahman. Jari jemari hakiki. Bagaimana kaifiyahnya? Wallah alam bisa. Tapi apakah jari jemari itu nempel dengan kalbu-kalbu? Tidak. Maksudnya apa? Dikuasai oleh Ar-Rahman. Kalbu-kalbu tersebut sehingga Ar-Rahman membalak-balikkan. Nah ini mereka mengatakan Imam Ahmad telah mentakwil. Kemudian yang berikutnya, hadis yang ketiga. Inni ajidu nafsar rahmani min kibalil yaman. Sesungguhnya aku mendapati napasnya. Nafasnya Ar-Rahman. Nafasnya Allah dari arah Yaman. Ini dikatakan Imam Ahmad mentakwil. Karena apa? Karena memaknakan nafas di sini adalah nasr, pertolongan. Ya nafas, ya ditetapkan Allah Ta'ala memiliki sifat nafas. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana? Apakah sama dengan makhluk? Tidak. Ya. Ya. Maksudnya kalau Al-Sunnah menetapkan nafas ya artinya jiwa. Ya bukan nafas pernapasan udara, bukan. Nah, ya. Nafas artinya adalah jiwa. Allah Ta'ala memiliki jiwa. Di antara sifatnya adalah jiwa. Nafas. A'lamu ma fi nafs ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Sebagaimana dikatakan oleh Isa bin Maryam dalam Al-Qur'an. Wahai Isa, apakah engkau mengatakan jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan? Maka Nabi Isa tidak Nabi Isa menjawab, Subhanaka, masuci engkau ya Rabb. Tidak. Aku tidak pernah mengatakan demikian. Terus kemudian beliau mengatakan, Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu yang ada di jiwaku, aku tidak tahu apa yang di jiwamu. Ya. Ahli sunnah menetapkan sifatun nafas artinya apa? Jiwa, bukan napas udara, bukan. Nah, di sini mereka mengatakan kalau kalian memahami secara zahir, harusnya mengatakan nafas ar-Rahman, pernapasan udara ar-Rahman itu dari arah Yaman. Tapi kalian katakan apa? Pertolongan. Berarti kalian telah mentakwil. Ya. Nah, naqalahu anhu, telah menukil perkataan ini dari Abu Hamid Al-Ghazali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menukil perkataan Abu Hamid Al-Ghazali ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa. Ya, terus kemudian Syekhul Islam mengatakan, hadhihi al-hikayatu kadhibun ala Ahmad. Ya. Ungkapan ini adalah kedustaan terhadap Imam Ahmad. Yaitu Syekhul Islam mendustakan penukilan ungkapan ini. Kalau dinisbatkan kepada Imam Ahmad, ini tidak benar. Syekhul Islam mengingkari. Tidak. Ya. Tidak benar kalau Imam Ahmad mentakwil tiga hadis ini. Ya. Maka dibahas satu persatu. Apakah betul itu takwil ataukah hakikah? Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ardi. Hajar Aswad itu adalah tangan Allah di muka bumi. Tangan Allah di sini artinya apa? Yaitu posisinya sebagaimana tangan Allah di muka bumi. Nah, yang mereka tuduhkan adalah apa? Kalian telah mentahrif. Maka kita katakan, enggak, itu bukan tahrif, itu adalah hakiki. Tangan kanan Allah artinya apa di sini? Yaitu posisinya seperti tangan Allah, tangan kanan Allah di bumi. Ini bukan tahrif. Ini adalah hakiki. Ini adalah makna zahir. Sebagaimana yang dijelaskan tadi. Yaitu apa? Bahasanya makna zahir itu sesuai dengan apa? Konteksnya. Sesuai dengan konteksnya. Kalaupun dikatakan ini memalingkan dari makna zahir, tidak masalah. Karena kita memiliki dalil. Karena ada dalil yang menjelaskan. Maksud dari tangan kanan Allah di sini bukan tangan kanan Allah, yaitu tangannya, yaitu sifat Allah, bukan, akan tetapi posisinya. Ada dalilnya. Ya, sehingga dengan tuduhan itu tertolak. Tidak bisa diterima kalau Ahlu Sunnah mentahrif. Maka kita jelaskan. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Pertama, jawaban yang pertama. Bahasanya hadis Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ardi. Ini hadis dhaif. Lemah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Ilal Al-Mutanahiyah, kata beliau, hadza haditsun la yasih. Hadis ini tidak sahih. Berkata Ibnul Arabi ada alif lamnya, itu ulama ahlu sunnah madhabnya Hambali. Kalau tanpa alif lam itu adalah sufi. Ibnu Arabi sufi. Beliau mengatakan hadisun batil. Hadis yang batil. Fala yultafat ilaihi. Maka tidak ditoleh kepadanya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ruwiya. Hadis ini telah diriwayatkan anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi biisnadin la yasbut, dengan sanad yang tidak sabit, yang tidak kuat. Oleh sebab itu, karena kita telah tahu ya, hadis ini tidak sahih, hadis ini dhaif, maka tidak diperbincangkan maknanya. Tidak usah dibahas maknanya. Karena apa? Karena dhaif. Akan tetapi yang masyhur sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ardi, ini adalah asar dari Ibnu Abbas. Adapun diriwayatkan ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu, tapi apa? Dhaif. Adapun yang sahih itu adalah asar dari Ibnu Abbas. Ya. Kalau ini adalah asar Ibnu Abbas, maka bisa jadi itu adalah ijtihad beliau. Atau kalau misalnya tidak mungkin Ibnu Abbas berkata dari akalnya. Karena ini sesuatu yang tidak ada ruang untuk ijtihad. Hajar Aswad tangan Allah. Enggak mungkin Ibnu Abbas berijtihad. Ini tidak ada kemungkinan kecuali dari Rasulullah. Maka dikatakan, dijawab oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bisa jadi dapat dari Rasulullah dan bisa jadi beliau dapat dari berita Bani Israel. Ya, karena diketahui bahwasanya Ibnu Abbas beliau radhiyallahu anhu juga mengambil dari sana, dari cerita-cerita Israiliyat. Ya, kita tidak bisa memastikan apakah dari Rasulullah ataukah dari Israiliyat. Ya. Wallahu alam bisawab. Ya. Kemudian berikutnya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, katakanlah bahwasanya apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini dari Rasulullah misalnya. Kalau kita ngalah, ya sudah, ini adalah perkataan Ibnu Abbas dari Rasulullah. Mungkin. Ya, bukan dari Israiliyat, akan tetapi dari Rasulullah. Barangkali. Akan tetapi bisa dipahami maknanya dengan makna yang benar. Bisa dipahami bahasanya Hajar Aswad ini bukan tangan Allah Ta'ala yang hakiki, akan tapi adalah posisinya seperti tangan Allah. Ini bisa dipahami dari perkataan tersebut. Bisa dipahami, dan ini adalah makna zahir, bukan apa? Bukan tahrif. Bukan, ini adalah makna zahir. Kalau dikatakan ini tangan kanan Allah di muka bumi, artinya adalah posisinya seperti tangan Allah di muka bumi. Ini adalah hakiki, bukan apa? Bukan tahrif. Karena apa? Karena dikatakan di sini yaminullah fil ardi, tangan Allah di bumi. Yaitu ada pembatasan di bumi. Kalau misalnya dikatakan tangan Allah, yaminullah, kita aja. Hajar Aswad, yaminullah. Hajar Aswad itu adalah tangan Allah. Ya, berarti memungkinkan dikatakan Hajar Aswad itu adalah tangan Allah, yaitu sifat Allah, tangannya. Yang ada di aras juga ada di situ. Bisa dipahami seperti itu. Makna zahirnya seperti itu. Kalau berhenti di yaminullah, Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah, sudah. Tapi apa masalahnya fil ardi? Di situ ada batasan tangan Allah, tapi apa yang di bumi, dalam keadaan Allah Ta'ala di atas arsy, tapi Hajar Aswad ini tangan Allah di bumi, maksudnya apa? Berarti adalah posisinya seperti tangan Allah, karena apa? Dibatasi di bumi. Dalam keadaan Allah Ta'ala berada di atas arsy-Nya. Tidak mungkin tangan Allah Ta'ala yang hakiki. Allah Ta'ala di atas arsy dan Hajar Aswad di bumi. Ya, berarti tangan Allah di bumi artinya apa? Posisinya. Dan ini makna zahir, bukan? Bukan takwil. Dan juga yang berikutnya, Ahlus Sunnah memiliki dalil untuk memaknakan posisinya seperti tangan Allah di bumi. Memiliki dalil. Kalau memiliki dalil, berarti ini bukan apa? Bukan tahrif, bukan takwil. Ini adalah apa? Hakiki. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya muttasil. Dalilnya masih nyambung dengan hadisnya itu. Yaitu apa? Hajar Aswad yaminullah fil ardi faman safahahu wa qabbalahu faka'annama safahallah wa qabbala yaminahu. Ya. Ini jelas sekali. Hajar Aswad, tangan kanan Allah di bumi, barang siapa yang menyalaminya, berjabat tangan, ya, waqabbalahu, dan menciumnya, menyalami Hajar Aswad, dan mencium Hajar Aswad, faka'annama, maka seolah-olah, nah, perhatikan kalimat seolah-olah di sini, ka'annama, safahallah, menjabat Allah, waqabbala yaminahu, dan mencium tangan kanan Allah. Ini jelas. Itu apa di sini? Ya, di sini Allah Ta'ala tidak mengatakan maka dia telah mencium tangan, tidak, atau menjabat tangan Allah, tidak. Tapi dikatakan apa? Ka'annama, seakan-akan, seolah-olah. Berarti seolah-olah itu berarti langsung apakah tidak? Apakah itu sebenarnya hakiki ataukah tidak? Ya tidak. Karena dikatakan apa? Seakan-akan. Kalimat seakan-akan di sini berarti Hajar Aswad itu tangan kanan Allah ataukah bukan? Bukan. Karena seakan-akan. Ya. Kalau dikatakan barang siapa yang mencium, yang menyalami, yang mencium Hajar Aswad, maka dia telah menyalami dan mencium tangan kanan Allah. Berarti Hajar Aswad itu adalah apa? Tangan kanan Allah. Tapi di sini dikatakan apa? Ka'annama, seakan-akan. Maka dengan konteks ini dipahami bahasnya Hajar Aswad itu tangan kanan Allah, bukan tangan Allah sebenarnya, bukan tangan Allah, yaitu berarti sifat Allah Ta'ala, berarti apa? Itu adalah posisi, seolah-olah posisinya seperti tangan Allah. Apakah ini tahrif? Tidak. Apakah ini takwil? Bukan. Ini adalah makna zahir. Ya, karena makna zahir itu memiliki bermacam-macam, beraneka ragam makna sesuai dengan apa? Tempatnya, sesuai dengan konteksnya. Baik, ya. Satu dulu yang kita bahas tentang syubhat ini. Yang berikutnya insyaallah disampaikan di pertemuan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.